يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kitab Fawaidul Fawaid, dan kita pilih topik pasal atau pasal pada kali ini, yaitu pasal Fas Halun Nasi Ma'al Quran, keadaan orang-orang bersama dengan Al-Quran, bagaimana keadaan banyak manusia terhadap Al-Quran. Dan kalau merunut ke judul kajian kita, yaitu pengabaian terhadap Al-Quran, yang kita mohon kepada Rabb kita Azza wa Jalla hidayah dan juga taufik agar kajian ini bermanfaat bagi pembicaranya dan juga pendengarnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberatkan mizan hasanat kita semua. Jemaah sekalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Furqan ayat ke-30, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya, dalam surat Al-Furqan ayat 30 Allah Ta'ala mengabarkan rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata, ya rabb, wahai Tuhanku, yaitu Allah, inna qawmi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku ini telah menjadikan Al-Quran terabaikan, diabaikan, yaitu hajr, pengabaian terhadap Al-Quran. Dan pengabaian terhadap Al-Quran ini ada beragam macamnya, kapasitas dan juga takarannya beragam. Dari Ibnu Qayyim dalam Fawaidul Fawaid atau Al-Fawaid menyebutkan beberapa kategori pengabaian terhadap Al-Quran. Minimal beliau menyebutnya ada 5, yang insya Allah akan kita sebut satu persatu biiznillahi ta'ala. Ibnu Qayyim al-Jawziyah rahimahullah berkata, hajrul Qur'ani anwa'. Mengabaikan Al-Quran ada beberapa macam. Yang pertama, ahaduha hajru sama'ihi wal imani bih wal isgha'i ilaih. Yang pertama di antara bentuk pengabaian terhadap Al-Quran, hajru sama', yaitu tidak mau mendengarkan Al-Quran. Ini bentuk kalbu yang mengabaikan Al-Quran, tidak mau mendengar Al-Quran. Dan bentuk tidak mau mendengar Al-Quran, contoh tidak mau mendengar Al-Quran juga ada beragam. Di antaranya tidak mau sholat ke masjid karena ada Al-Quran di sana yang dibacakan. Di antaranya juga tidak berkenan untuk sholat di masjid fulan karena bacaan subuhnya agak panjang, padahal hanya satu halaman. Misal sebagaimana imam tadi, satu halaman surat An-Naba, tapi tidak mau karena panjang, pengen yang lebih pendek. Atau bahkan karena panjang itu gak mau lagi ke masjid dengan alasan seperti itu, padahal panjangnya panjang yang memang sesuai sunnah Nabi SAW dan tidak menyelisihi. Kalau sunnahnya Jumat pagi, Jumat subuh, surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Surat As-Sajdah 3 halaman, 1 rakaat. Surat Al-Insan 1 halaman, hampir 2 halaman bahkan. Hampir 2 halaman kalau digabung semuanya. Dan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, setiap Jumat pagi selalu begitu. kira-kira bisa bertahan enggak 2 rakaat subuh Jumat di Masjid Nawawi Masjid Haram? Bisa. Karena haji mumpung udah bayar umroh mahal. Tetapi yang Allah murahkan untuk bisa ke masjid dekat rumah, kenapa enggak tahan? Nah, karena bacaan Al-Qur'an. Jangan mengkambing hitamkan bacaan Al-Qur'an, tetapi lihatlah keikhlasan dan juga hatinya. Ya, tidak mau mendengarkan. Ada juga contoh lain tidak mau mendengarkan Al-Qur'an, tapi sampel ini yang akan saya sebutkan ini tidak mutlak salah 100%. Yaitu ketika diperdengarkan padanya Al-Qur'an melalui setelan-setelan di masjid-masjid, terutama sebelum Jumatan, di setel Al-Qur'an, ya. Atau sebelum subuh, ya. Kalau di sini setel nggak cuma di masjid ini, tidak ya? Tidak, baik. Ya, jadi anak kalau mau ngomong ini bebas ya. Tahu aja anak bicara seperti ini, ternyata masjid ini pelakunya juga. Nah, ini repot ini ya. Tapi kita bicarakan secara keilmuan. Sebagian dari kaum muslimin diperdengarkan Al-Qur'an kepadanya melalui tuak masjid atau speaker. Baik rekaman maupun settingan yang sudah fix setiap waktu sesuai dengan waktunya, karena ada jasa untuk itu ya. Ada alat untuk itu. Atau memang ada jemaah atau marbot yang setiap sebelum subuh atau sebelum maghrib atau sebelum Jumatan yang mengumandangkan Al-Qur'an. Maka banyak yang menjadikan apa yang mereka dengar dari speaker itu seperti angin begitu saja yang berlalu. Tidak ada tadabbur, tidak ada tafakkur, dan seolah-olah yang lewat adalah ya angin yang mungkin mengandung debu dan seterusnya, tidak ada harganya. Ini sebagian ulama mengatakan memang kalau ini tidak sampai kewajiban untuk menyimaknya karena dipaksa. Di sisi lain merupakan hal yang salah menzahirkan dan mensiarkan Al-Quran melalui speaker masjid sebelum waktu-waktu sholat. Karena ini seperti ikrah, ijbar, memaksa orang-orang untuk menyimaknya padahal mereka juga memiliki kesibukan tersendiri dan mungkin tidak begitu siap untuk mendengar Al-Quran. Sampai beberapa ulama di mazhab Maliki di kitab fikih mereka mengupas masalah seperti ini, yaitu qiraatul Quran jahratan fi suq, membaca Al-Quran secara jahr, jahrah yaitu secara apa namanya, terang-terangan, keras di pasar. Dan di zaman penulis kitab tersebut, di zaman itu belum ada speaker, artinya ada orang di pasar membaca Al-Quran keras suaranya sehingga terdengar ke seantero daerah situ di pasar. Maka dilarang yang seperti ini, kata mereka, dilarang. Di antara penyebabnya adalah ini adalah pemaksaan terhadap orang-orang untuk mendengarkan Al-Quran di saat mereka memiliki kesibukan lain duniawi, sehingga mereka tidak fokus dengan itu, atau dikhawatirkan mereka berdosa karena tidak mendengarkan Al-Quran dan mereka memiliki ketertabrakan keadaan antara keharusan mendengar Al-Quran dengan keharusan untuk menunaikan amanah berdagang atau kesibukan. Maka di sisi ini juga salah ya. Belum lagi dengan teriakannya, karena kan kita sekarang sudah ada mikrofon dan seterusnya, sebelum subuh pula. Sementara sebagian dari kaum muslimin sedang tahajud dan sedang khusyuk-khusyuknya kemudian ngedumel mendengar mulai terganggu sudah ya. Jadi ada sisi yang tidak 100% salah, yaitu orang yang ya tidak berkesempatan atau tidak bisa mendengar dengan baik Al-Quran yang disuarakan di speaker masjid, sisi lain dari pihak masjid juga ada kesalahan. Itu bentuk tidak mendengarkan Al-Quran juga, hajrus sama'. Kemudian hajrul iman, tidak mengimani, tidak mengimani Al-Quran dengan baik. Jika Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang suatu cerita, maka seolah-olah cerita tersebut seolah-olah cerita biasa yang tidak ada faedahnya, lewat begitu saja. Bahkan sampai ada orang di antara orang-orang liberal yang semoga Allah ta'ala binasakan mereka jika tidak Allah ta'ala berikan hidayah, yang mengatakan bahwasanya kisah-kisah dalam Al-Quran ini hanyalah suatu permisalan yang tidak ada hakikatnya, tidak pernah terjadi. Kisah-kisah ini hanyalah supaya kita mengambil ibrah, pada hakikatnya tidak terjadi di masa lampau. Kalimat-kalimat seperti kalimat kufur, kalimat kufur karena menuding Allah subhanahu wa ta'ala mengarang cerita-cerita ini, tidak ada hakikatnya. Atau bahasa lain, menuding Allah ta'ala telah berbohong kepada kaum muslimin dengan cerita-cerita ini yang tidak ada hakikatnya. Maka ini kalimat kufur. Ini hajrul iman, meninggalkan keimanan kepada Al-Quran. Ini bahaya. Wal isgha ilaih, dan tidak memperhatikan Al-Quran, berpaling dari Al-Quran. Semua ini bentuk apa? Bentuk hajrul Quran. Yaitu meninggalkan atau mengabaikan Al-Quran. Taib. Kemudian wathani, kata Ibn Qayyim, yang kedua, athani hajrul amali bihi wal wukufi inda halalihi wa haramihi wa in qara'ahu wa amana bih. Level pertama ini level yang cukup parah, namun level kedua di bawah dari itu, tidak separah level pertama atau nomor pertama. Hajrul amali bih, tidak mengamalkan wal wukuf, dan tidak berhenti atau mengamalkan indal halal wal haram, ketentuan halal haram di dalam Al-Quran. Wa in qara huwa amana bih, meskipun ia membaca Al-Quran atau mengimaninya, tapi dia tidak mengamalkan halal haram yang ada di Al-Quran. Ternyata urusan mengamalkan Al-Quran ini juga ada kaitannya dengan meninggalkan, mengabaikan atau memperhatikan Al-Quran, ada kaitan dengan itu. Karena di Al-Quran banyak sekali hukum-hukum Allah yang terterabat dalamnya, tentang halal dan haram, boleh atau tidaknya sesuatu, wajib atau sunnahnya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hurrimat alaikumul maytatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih, diharamkan atas kalian maitah, misalnya bangkai, ini masih mujmal, global, mencakup beragam jenis atau macam di bawah sebutan bangkai dalam istilah syar'i. Maka Islam mengharamkan bangkai. Kemudian sunnah Nabi SAW datang sebagai mukhasis, yaitu pengkhusus beberapa hal yang global dalam ayat. Sebagaimana kata Nabi SAW, uhillat lana maitatani wadaman. Kalau dalam ayat tadi, hurrimat alaikumul maitatu waddam, diharamkan atas kalian bangkai dan darah. Dalam hadis, uhillat lana maitatan wadaman, dihalalkan untuk kita kaum muslimin dua macam bangkai dan dua darah. Baik, kita fokus di bangkainya aja. Ketika Allah ta'ala mengharamkan bangkai maitah dan ditakhsis, dikhususkan, di istisna atau dikecualikan dalam hadis dua model bangkai, yaitu al-hud wal-jarad, Al-hud wal jarad. Al-hud ikan. Al-hud ini ikan. Dan ikan ini baik ikan di laut maupun ikan di sungai atau air tawar. Al-muhim ikan. Ikan dan yang sejenis dengan ikan atau serupa dengan ikan dari segi apa? Dari segi tinggal mayoritasnya di air. Taib, ikan. Ikan berarti bangkainya halal halal. Kemudian yang kedua al-jarad, yaitu belalang. Belalang dengan beragam jenis belalang. Belalang dengan beragam jenis belalang. Anda enggak tahu kalau walang sangit itu belalang atau enggak, Pak? Sebentar, Pak. Nama sih memang belalang, tapi walang sangit kira-kira belalang bukan, Pak? Belalang. Iya, sok mangga. Ya, kalau mau bau ya silakan. Ya kalau tega dengan diri sendiri silakan makan itu. Tapi kalau laron yang lebih sahih bukan termasuk belalang. Sehingga laron tidak layak dimakan jemaah. Walaupun kata sebagian dari orang enak baunya, dibakar enak. Ya, tapi ngapain makan laron ya. Insyaallah banyak makanan di sana, jajanan banyak. Ya enggak usah nangkepin laron sampai. Baik, berarti itu dihalalkan, dihalalkan. Maka ini masalahnya banyak orang yang menerabas keharaman yang memang dalam Al-Quran disebutkan hurrimat alaikumul maitah. Diharamkan atas kalian bangkai. Bangkai yang haram ya selain yang tadi dua itu. Ya. Dan maitah itu adalah ma lam yudzbah bidzakatin syar'iyyatin, yaitu binatang yang tidak disembelih dengan penyembelihan yang syar'i. Ini mencakup mencakup apa? Mencakup seluruh binatang selain ikan. Kalau ikan enggak perlu disembelih cuma. Ya, dan belalang. Seluruh binatang yang mati tidak dalam keadaan disembelih secara syar'i. Baik yang disembelih memang tapi tidak syar'i atau yang memang tidak disembelih. Disembelih tapi tidak syar'i ada, ada. Ada. Contohnya apa? Contohnya disembelih untuk penghuni pohon bambu. Kalau penghuni rawa bambu enggak apa-apa. Kalau penghuni rawa lumbu ya enggak apa-apa, itu orang ya buat tamu mungkin. Ini penghuni pohon bambu, penghuni pohon beringin, penghuni kuburan. Untuk kiai fulan yang ada di kuburan ini disembelih di kuburan itu. Maka ini penyembelihan tidak syar'i karena mengandung niatan syirik. Meskipun pakai bismillah tapi kalau niatannya untuk jin atau persembahan terhadap mayit atau sengaja persembahan terhadap raja di hadapannya, maka yang seperti ini syirik, maka tidak apa, tidak sah penyembelihannya. Dan binatang itu ketika mati dia menjadi bangkai, berarti najis. Najis, efek najisnya itu berefek dari mana? Dari niatan yang syirik. Ya begitu. Jadi itu tidak boleh dimakan. Makanya kalau kita menemukan nasi tumpeng atau sesajenan dan di situ ada dagingnya dan kita menemukan itu di pojok sawah atau di pohonan tertentu dan kita tahu urufnya ini biasanya untuk jin, maka bagian dagingnya enggak boleh dimakan. Karena itu bangkai, haram secara zat. Gitu. Itu rinciannya, di antara rinciannya. Begitu juga dengan hadiah-hadiah dari Natalan atau dari apa tuh? Larungan laut misalnya. Atau al-muhim hadiah-hadiah dari perayaan orang-orang yang berbuat syirik, maka daging yang ada pada hadiah tersebut haram dimakan secara zat. Karena hurrimat alaikumul maitah, ini potensi bangkai. Iya. Karena perayaan ini pasti ditujukan untuk kesyirikan. Berbeda kalau misalnya di restoran orang Nasrani misalnya. Ini restoran orang Nasrani, kukernya, kuknya, apa namanya? Kokinya juga orang Nasrani misalnya. Masak daging juga. Maka dibolehkan dalam surat Al-Maidah, dibolehkan makanannya orang Ahlul Kitab. Tanpa kita nanya dulu, pakai bismillah enggak? Enggak usah nanya gitu, khalas dibolehkan dalam Islam. Selama tidak dalam rangka kesyirikan, tidak dalam rangka perayaan atau occasion yang ada kesyirikannya. Ya begitu ya jemaah. Begitu pula kalau misalnya kita makan di misal masakan Padang atau warteg, dan kita melihat ada kesyirikan di situ atau potensi syirik seperti memajang gambar atau foto mbah-mbah yang disugestikan mengelariskan atau semisal itulah untuk masa kepalang itu, atau jimat-jimat raja-raja dan seterusnya, maka apa hukum dari apa binatang-binatang atau daging-daging yang dijajakan? Hukumnya mubah, tidak ada kaitannya dengan itu. Iya, tidak ada kaitannya dengan itu. Urusan kemudian apakah itu pakai pengelaris atau enggak, itu urusan gaib. Gak usah dipikirin jemaah, bismillah aja. Gak usah dipikirin. Waktu di YouTube tuh saya lihat tuh pernah ada video, ternyata orang yang makan di restoran ada pocong ngeludahin. Itu urusan mereka udah. Antum gak perlu nyari pocongnya di tempat itu, capek juga. Toh nanti antum juga jadi pocong suatu saat. Iya udahlah, coba-coba periksa mana pocongnya. Gak ketemu pocong di kuburan sana. Iya. Jadi halal. Tapi ketika kita tahu itu maitah haram, bangkai haram. Atau model kedua yang tidak disembelih memang, baik karena mati kesetrum, mati ketabrak, mati stres, mati berantem, maka binatang-binatang seperti ini walaupun tadinya halal, yaitu kambing misalnya halal sebenarnya, cuman karena proses kematiannya tidak syar'i, maka menjadi bangkai. Iya. Tapi ada cara jemaah. Kalau misalnya ada kambing lepas dari kandangnya, ditabrak oleh mobil, keserempet kemudian dia dalam kondisi sakaratul maut, langsung sembelih jemaah. Sembelih. Walaupun itu punya orang, Bismillah, bismillah. Mati kambing itu dengan setelah proses sembelih. Tapi antum berikan kepada pemiliknya, Pak, ini afwan nih, Pak. Sudah saya sembelih alhamdulillah. Tadinya sekarat, daripada dia mati kemudian tidak dimanfaatkan oleh manusia dagingnya, maka sebaiknya disembelih sebelum dia mati. Oh ya, terima kasih Pak. Nah, ini boleh seperti ini. Ya boleh. Taib, jadi amalkanlah ketentuan halal haram dalam Al-Qur'an. Ya. Juga masalah mahram. Masalah mahram ini yang banyak dilanggar juga. Kemahraman sebagai di surat Al-Maidah juga. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum dan seterusnya dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Tentang mahram, tentang nikah, tentang nafkah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Di sini ada perintah untuk apa? Laki-laki menafkahi istrinya. Nah, kalau misalnya tidak mau menafkahi atau sudah bisa menafkahi namun idol, tidak mau bekerja, maka dia melanggar ayat Allah. Ini termasuk apa? Termasuk hajrul Quran. Mengabaikan perintah dalam Al-Quran. Iya. Mengabaikan perintah dalam Al-Quran. Walaupun baca Al-Quran. Jadi potensi hajrul Quran pada setiap dari kita itu ada, jemaah. Ada, ya. Baik, kemudian yang ketiga, al-thalif, kata Ibn Qayyim rahimahullah, hajru tahkimihi wa tahakumi ilaihi fi usul ad-dini wa furu'ihi, tidak memutuskan hukum berdasarkan Al-Quran dan tidak menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum. Iya, tidak menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum, baik dalam masalah yang terkait dengan usuluddin, dasar-dasar pokok agama, maupun dalam furu'nya din, yaitu cabang-cabang agama. Ini tidak berhukum dengan hukum Al-Quran, hukum Allah. Di Al-Ma'idah juga disebutkan tiga atau akhiran dari tiga ayat. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Minimal orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, minimalnya, kalaupun tidak sampai derajat kafir, minimalnya zalim atau fasik. Maka kalau kita mencari keimaman dan kepemimpinan yang adil namun tidak dengan hukum Allah, maka ini seperti apa? Mengejar oase di padang pasir, enggak ketemu. Karena keadilan itu ada pada hukum Allah. Sistem yang teradil itu ada pada hukum Allah. Sementara qawanin wad'iyah atau undang-undang buatan manusia itu kalaupun ada adilnya sesuai dengan prinsip Islam, alhamdulillah, tetapi pasti ada ngarangnya dan ngacoknya. Ada semaunya, ada. Ada kezalimannya, mesti. Lah orang yang pakai Al-Quran saja karena hawa nafsu saja bisa menjadi zalim, apalagi kalau gak pakai Al-Quran dan murni hawa nafsu, lebih zalim lagi. Maka tidak berhukum dengan hukum Allah, ini merupakan hajrul Quran, mengabaikan Al-Quran. Ya, dengan kadarnya masing-masing. Ada yang sampai derajat kufur, ada yang derajatnya fasik, ada yang derajatnya zalim. Dan ini rinci dibahas oleh para ulama dalam masalah tahakum bighairi ma anzalallah, yaitu berhukum terhadap dengan apa yang Allah taat, dengan selain yang Allah Ta'ala turunkan. Kata Ibn Qayyim, wa'atiqadu annahu la yufidul yakin, bahkan ada yang sampai meyakini bahwasanya Al-Quran ini tidak memberikan faedah yakin atau ilm, melainkan persangkaan semata. Dan beri'atiqad atau meyakini, wa anna adillatahu lafziyah la tuhassil al-ilm, dalil-dalil tekstual Al-Quran tidak menunjukkan kebenaran yang bisa diyakini 100%, melainkan persangkaan belaka. Persangkaan. Ini kalimat sebenarnya menjurus kepada kufuran berbahaya. Semua yang ada di Al-Quran itu adalah kebenaran, ilmu, wajib diyakini dan meyakinkan. Ya, maka berhukum dengan selain hukum Allah itu bisa mencakup juga masalah rumah tangga kita. Ya, masalah faraid terutama itu pembagian harta waris. Ini muskilah yang besar pada sebagian keluarga besar. Semoga Allah berikan kita kemudahan. Jemaah sekalian, ini kita ini enggak tahu kapan wafat. Wasiatkan dari sekarang kepada keluarga, nanti kalau saya mati wafat, wajib menunaikan hukum Allah dalam pembagian waris. Itu wasiatkan ke anak-anak dan keluarga besar dari sekarang, jemaah, jangan diabaikan. Karena betapa adanya dan betapa banyaknya, setelah wafatnya kepala keluarga, anak-anak ribut. Pasti karena tidak pakai syariat Allah, pasti rata-rata gitu. Keributan yang terjadi pasti karena tidak pakai hukum faraid. Atau minimal tidak mengundang dai yang kompeten dalam ilmu ini kemudian menyebutkan hukum-hukumnya. Sebagian hanya melihat dari perasaan. Udahlah, karena kamu yang paling tertua, maka kamu yang paling besar dapat bagiannya. Salah. Ini enggak ada urusan dengan yang paling tua dari anak. Bahkan yang anak ini masih 2 tahun pun berhak mendapatkan warisan, tapi tentu dikelola nanti oleh ibunya atau saudaranya atau siapa, ya. Artinya hukum waris itu hukum adil dalam Islam. yang adil dari syariat Islam, bukan dari perasaan manusia. Ya, bukan dari perasaan manusia. Bahkan ada pula ibu yang merampas mayoritas harta warisan anak-anaknya dengan alasan karena kan ini istrinya, orang paling dekat dengan almarhum. Enggak gitu. Makanya jemaah sekalian, wasiatkan dari sekarang. Ya, kita enggak tahu kapan kita wafat, bukan berarti ini mendoakan cepat-cepat, bukan, tetapi bilang ke keluarga, istri, anak, didik mereka, bimbing mereka, kalau nanti babe pulang atau kembali kepada Allah, maka wajib atas kita semua, kalian semua, untuk membagi warisan ini sesuai dengan hukum Allah, karena harta ini milik Allah, hisabnya ada pada Allah. Akan ditanya nanti, akan ditanya. Dan cepat-cepat dalam membagi harta waris. Ya, dan jangan membagi harta waris sebelum ditunaikan hutang atau wasiat. Ya, begitu. Pokoknya adalah rinciannya itu di surat An-Nisa. Ya, kita enggak membahas lebih lanjut rinciannya, panjang waktunya nanti. Tapi kemudian yang keempat. Dan ini teguran juga buat kita. Hajru tadabburih wa tafahumih wa ma'rifati ma arada al-mutakallimu bihi minhu. Di antara bentuk mengabaikan Al-Qur'an adalah tidak menghayati, tidak berusaha memahami, dan tidak mau mengetahui maksud dari ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, ini muskilah nih. Baca sih baca jemaah, alhamdulillah, tetapi enggak mau paham. Padahal sebenarnya Al-Qur'an ini apa? Syifa'ul lima fis sudur. Yaitu penyembuh terhadap apa yang ada di dada kita, yaitu di kalbu kita. Baca, alhamdulillah. Kalau enggak bisa baca besar dan maknanya, maka bacalah terjemahannya dan tafsirnya. Selalu sejak bertahun-tahun yang lampau, saya pribadi mewasiatkan kepada jemaah manapun, talib manapun, menuntut ilmu manapun, agar kita itu masing-masing punya bekal minimal satu kitab tafsir, satu set lengkap dari juz 1 sampai akhirnya, minimal di rumah. Baik itu mungkin tafsir As-Sa'dilah, tafsir Ibnu Katsir atau ringkasannya, dan lainnya. Enggak harus yang panjang banget, enggak. Kalau tafsir jalan lain itu kurang panjang, ya. Dan tafsir jalan pun itu untuk orang-orang kelas menengah dari keilmuan, jadi agak berat kalau tafsir jalan lain. Ya. Tapi al-muhim terjemahannya dan tafsirnya, supaya kalau ada apa-apa kita bisa merujuk langsung dan membaca langsung, alhamdulillah dapat ilmunya dan faedahnya. Iya, dan jangan hanya terbatas pada membaca. Ya, lebih jelek lagi kalau baca udah, kalau lebih jelek lagi memahamin enggak, baca pun enggak. Masya Allah, ini gimana nanti di akhirat, mana bekalnya gitu ya. Dan yang kelima, tadi terakhir insya Allah, jika ada pertanyaan setelah ini insya Allah ya. Yang kelima, hajrul istishfa'i wa tadawi bihi fi jami'i amradil qulubi wa adwa'iha. Tidak menjadikan Al-Quran sebagai terapi untuk segala penyakit hati. Tidak menjadikan Al-Quran sebagai terapi untuk segala penyakit hati. Bahkan sebenarnya penyakit fisik itu juga Allah Ta'ala menjadikan Al-Quran penyembuhnya. Sebagian penyakit fisik. Jadi diantara bentuk apa? Diantara bentuk hajrul Quran, pengabaian terhadap Al-Quran apa? Tidak menjadikan Al-Quran sebagai terapi penyakit hati. Lebih percaya ke psikiater dulu. Nah. Lebih suka curhat pada tetangga. Tetapi tidak mau merujuk kepada mengangkat tangan doa ya Rabb atau membaca Al-Quran. Apa-apa langsung merujuk ke orang. Akhirnya apa? Lebih bertawakal pada manusia dibandingkan kepada Rabb-nya manusia. Misalnya Kalau di daerahnya ada setan, ada apa ya? Lihat di kampung-kampung itu kalau misalnya ada teror dari jin-jin tertentu, kadang kalau misalnya yang wafat itu adalah orang yang dikenal jelek, yang wafat adalah dukun, kepercayaan sebagian orang apa gentayangan? Itu cerita banyak itu di desa-desa itu kan ya. Mungkin jemaah ada juga yang pernah mengalami itu, situasi mencekam. Kalau malam makin sepi karena khawatir nanti itu bangkit kemudian gentayangan. Coba lihat orang-orang itu di desa, rata-rata ketika terjadi gentayangan kalau memang benar, mereka rujuknya kemana? Kalau enggak ke tetangga, ngobrol sama tetangga. Kalau enggak nyari apa? Nyari orang pintar versi mereka. Yang mana orang pintar versi orang-orang desa itu kadang-kadang apa? Dukun, musyrik. Pinter apanya? Gitu loh. Dari kitab apa kok bisa pinter dia? Katanya orang pinter, dukun, musyrik. Terus diterawang sama dukun itu dengan kesoktauannya maksimal itu. Masya Allah. Tapi coba kalau ketemu jin-jin itu, baca Al-Quran ayat kursi, yakin kabur, yakin. Tapi Ustaz, ada yang baca ayat kursi, cuman setannya malah makin berani. Itu emang yang bacanya yang bahlul itu. Imma tajwidnya gak benar, atau dia baca tapi gak yakin sama apa yang dia baca. Makanya setan pun menelaah, ah ini orang mah di lidah doang dia baca, hatinya gelagapan. Akhirnya apa? Tetap aja tuh setan nyantronin orang itu. Beneran pak, gak berani setan dengan Al-Quran, gak berani. Adapun kasus-kasus yang dia udah baca, lihat aja bacanya belepotan, itu satu. Kedua membaca Allah Allah, takut kemudian deg-degan ya, hampir copot dari tempatnya jantungnya itu. Ya sama aja ini mah, ini seperti enggak membaca Al-Qur'an, lafalnya terhancur-hancuran. Iya. Maka ke Al-Qur'an dulu untuk menjadi obat penyembuh untuk semua itu. Iya. Ya jadi di antara bentuk hajrul Quran tidak atau atau mengabaikan Al-Quran adalah tidak menjadikannya sebagai obat utama untuk penyakit kalbu. Maka siapa yang sedang sakit kalbunya, kembali ke Al-Quran. Yang melihat anaknya kok tidak sesuai harapan, kembali ke Al-Quran. Kembali ke Al-Quran. Lihat kisah-kisah di Al-Quran. Siapa yang kemudian melihat istrinya kok aduh kok kayak gini ya, padahal dia soleh kok sekarang kayak gini misalnya. Padahal saya udah berusaha soleh tapi kok istri saya kayak gini. Kembali ke Al-Quran coba. Di Al-Quran pun ada kisah. Coba di surat At-Tahrim. Ya tentang kisah pendek. Istrinya Nabi siapa? Nabi Luth. Istrinya, istri yang ini yang tidak taat pada suaminya. Istri Nabi Luth alaihissalam. Malah membocorkan rahasia, ya anak-anak yang durhaka pada orang tuanya, ada juga di Al-Quran dikisahkan. Jadi ketika kita melihat di masa lampau ada kisah-kisah yang Allah legendakan dalam Al-Quran dan itu hak terjadi, itu kemudian kita merasa apa? Ah, masya Allah, kita ambil pelajaran di sini bahwa sehidah itu milik Allah. Istrinya Nabi saja ada yang kayak gitu, anaknya Nabi saja ada yang seperti itu. Maka kegagalan itu bukan di apakah anak kita sukses atau enggak, tapi kegagalan itu ada di kita istiqomah atau enggak mendawakan anak dan istri. Tapi mungkin pas ya, pas insya Allah untuk materinya sebentar lagi suruh insya Allah. Jika ada yang ingin bertanya maka dipersilahkan, jika tidak ya ya mau apa lagi jemaah ya. Kita cukup kalau misal tidak ada bertanya. Silakan tafadhol jika Bapak ada yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ada yang mengenalkan kata. Kata. Oke, okay, ya. Baik, Pak. Jazakallahu khair, Pak, atas pertanyaannya. Masalah katak atau kodok, masalah halal atau haram, ini masalah yang diperselisihkan oleh ulama. Diperselisihkan oleh ulama. Ya, kita untuk masalah-masalah furu' seperti ini juga perlu jujur mengungkapnya, apalagi di masa sekarang yang mana internet mudah digapai ya. Masalah khilafiyah di antara ulama. Ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Ya. Nah, dalam mazhab Syafi'i apa? Halal. Dan sebagian ulama Hanbali mengharamkan. Baik, kita kembali dulu ke dalil dulu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh apa? Kodok atau katak. Di sini disamakan aja. Kodok sama katak disamakan aja. Karena apa? Illat itu artinya adalah sebab hukum. Sebab dilarang membunuh adalah apa? Karena suaranya adalah zikir, tasbih. Jadi Pak, pernah dengar enggak Pak ini Pak? Jadi kodok-kodok itu bersuara itu tasbih Pak. Ya. Tasbih tapi versi mereka ya. Artinya jangan sampai ikutan kayak gitu tasbihnya. Ya enggak. Taib. Berangkat dari ini para ulama kemudian meneliti hadis ini. Taib, ini hadis ini ada faedah hukum enggak untuk memakan kodok gitu loh. Atau sebatas larang membunuhnya. Maka dalam mazhab Syafi'i logikanya adalah yang dilarang adalah membunuh kodok dengan sebab zikirnya kodok ini. Adapun dengan memakannya, maka tidak ada pelarangan dalam hadis untuk memakan kodok. Makanya di nanti dulu Pak, makanya dibolehkan. Tapi kepada sebagian ulama Hanabilah mengatakan, lah kalau pakai logika kayak gitu justru ilogik, enggak logis. Karena gimana cara memakan kodok kecuali setelah membunuhnya kan? Maka bertalian di sini premisnya, kalau membunuhnya saja diharamkan, maka memakannya diharamkan karena tidak mungkin kita bisa memakannya kecuali setelah membunuhnya. Kira-kira mana yang lebih logis, Pak? Pengharaman atau penghalalan? Pengharaman. Ya, pengharaman. Itu ya, itu jadi ini memang kita bilang ini masalah khilafiyah. Tetapi bukan beralasan dengan masalah khilafiyah, jangan begitu. Melainkan coba dalilnya apa dan alasannya apa. Maka yang lebih tepat adalah diharamkannya kodok. Itu yang lebih tepat, lebih selamat dan lebih tepat insyaallah, lebih sahih. Ya, lebih sahih diharamkannya memakan katak ataupun kodok. Kalau kemudian ditanya, tapi kodok ini kalau dia mati bukan karena dibunuh, mati karena apalah, mati karena apa? Kesetrum. Afwan, ngapain? Kesetrum kan, oh ya kesetrum sendiri gitu loh. Bukan kita nyetrumin dia, ini membunuh namanya. Atau memang sudah ajalnya lah, al-muhim sudah ajalnya mati dia. Boleh gak kita makan? Tayo, jawabannya apa Pak? Berarti dia mati, bukan karena kita membunuhnya matinya. Apa jawabannya Pak? Bangkai. Dijawab oleh yang menghalalkan misalnya, dia bukan bangkai. Karena dia diserupakan, dikondisikan seperti al-hut, yaitu ikan yang biasa di perairan. Gimana Pak jawabannya? Halal gak kodok ini? Jemaah sekalian, yang dimaksud dalam Nabi uhillat lana maitatan wa daman, yaitu bangkai yang dibolehkan, ikan dan yang semanzilah dengan ikan dari segi dominan hanya bisa hidup di air. Adapun binatang amfibi seperti ini, dia bisa di mana aja. Ya, bisa di air, bahkan di kantong anak pula bisa di kantong. Sebagian memelihara kodok, dikantongin kodoknya. Bisa di darat. Ya. Ini binatang yang wallahualam serupa dengan buaya sebenarnya. Ya, bisa lama enggak di darat? Bisa. Buaya itu kalau hibernasi bisa berbulan-bulan, Pak, di lubang yang tidak ada airnya. Hibernasi. Ya. Makanya ulama mengharamkan kodok dan juga buaya. Tapi ulama Malikiyah dan sebagian ulama Hanabilah menghalalkan buaya. Iya benar, ada yang menghalalkan buaya ada. Kalau kodok tadi mungkin agak terkaget, kodok kok dihalalkan? Jangan kan kodok pak, buaya ada yang dihalalkan. Oke, yang lebih dari itu, anjing pun ada yang menghalalkannya. Tapi ini ulama sebagian ulama Malikiyah dan mereka punya alasan dengan itu, cuman tidak kita ambil hukum dari mereka karena enggak, ini khotak, salah. Iya. Bahkan sebagian mereka mengatakan, ya anjing itu tidak haram karena tidak ada dalil pengharamannya. Ada dalil penajisannya, yaitu apa? Jilatannya. Tapi tubuhnya tidak najis. Itu bagi sebagian ulama Malikiyah. Bertentangan dengan Syafi'iyah. Syafi'iyah seluruh tubuhnya najis. Anjing itu seluruh tubuhnya najis, bahkan ulama Syafi'i mengkiaskan juga babi begitu lebih parah lagi, seluruh tubuhnya najis, baik jilatannya kesentuh. Bahkan ulama Syafi'i sendiri menyatakan kalau dijilat pun atau disentuh oleh kesentuh oleh anjing, kesentuh dengan badannya, itu juga 7 kali basuhan salah satunya. Itu ya, para ulama bersih sebenarnya dalam masalah. Inilah namanya khazanah fiqih. Tapi kita jangan beralasan khilafiyah. Cari yang mana yang hak, yang sesuai dengan dalil atau dekat dengan dalil bahwasanya kodok haram. Kodok itu haram. Jangan ikuti keturunan orang Korea kemudian makan kodok masih hidup. Ya dipotong-potong, ini lebih haram lagi karena ada penyiksaan. Ya begitu. Bagaimana Ustaz? Kan kita enggak boleh bunuh, tapi kita makannya dalam kondisi hidup biar terbunuh di dalam perut. Nah, ini majnun. Atau fadhol aja kalau mau jadi gitu, ya. Itu kalau mau jadi majnun, carilah jalan yang lain daripada itu gitu. Ya seperti itu pak ya, insyaallah seperti itu pak. Sering mancing pak? Gak boleh pak. Afwan sebentar. Apa nih pak? Mancing gimana maksudnya? Sering makan kodok pak? Bapak? Oh dulu. Ya udah berlalu pak. Kholas, istighfar aja kholas. Ya udah. Iya pak. Iya. Iya. Ya. Iya, mungkin ya, Pak ya. Tapi bukan katak dan kodok ya, bukan katak dan kodok ya. Cuman jenis kodok ya memang hanya di air saja. Nah, kalau yang hanya di air saja, Pak, kalau memang betul ditahkik, dia realisir betul-betul hanya di air saja betul, maka semansial dengan ikan. Tapi kan kalau kita urufnya kita umumnya kita mengetahui kodok kan bukan yang itu. Gitu. Jadi dirinci ya. Ya kayak misalnya ada anjing boleh dimakan, anjing laut ternyata, ya kan? Ya kita kan nggak ngomongin anjing lautnya kan, anjingnya gitu. Jadi kalau ada jenis yang memang dia diserupakan hukumnya dengan ikan karena dominan di air saja, maka fadl, nggak ada masalah, ya. Tapi saya pikir yang seperti itu bukan yang diburu oleh orang-orang untuk di ini. Nah, taib. Kemudian ada pertanyaan di sini mungkin agak sedikit tambahan penting, walaupun nggak ditanya tapi faedah. Bagaimana kalau kodok dijadikan umpan untuk mancing? Apa hukumnya? Ya, ini kan sama dengan menuju pembunuhan terhadap kodok. Walaupun belum tentu terbunuh itu kodok kan? Maka kata para ulama, kalau untuk yang seperti ini, untuk hajat dan kebutuhan manusia diperbolehkan. Selama dengan syarat satu, yaitu tidak ada penyiksaan yang berlebih terhadap kodok tersebut. Contoh dia dijadikan dikairin, emang kalau ditusuk gitu mungkin enggak, ya mau gimana lagi harus digituin ya. Ya itu kelaziman. Tapi kalau dipotong dulu kakinya dan dia dibiarkan hidup-hidup kayak gitu supaya enggak gerak kakinya enggak gini-gini, maka enggak boleh. Kalau dipotong-potong gitu enggak boleh. Karena dia akan tersiksa parah dengan itu satu. Syarat pertama. Syarat kedua, mancingnya dia bukan dalam rangka al-abath. Al-abath itu main-main tok. Bedakan antara orang yang mancing supaya dapat ikan dengan cuman main-main doang. Termasuk bentuk main-main, dia pakai kodok nih, kemudian dilahap sama ikan, dapat terus di main-main ikannya dilempar lagi. Dinilai kodoknya, itu kodoknya protes itu. Wah, saya dihinakan dengan cara seperti ini, kata kodoknya. Ya. Artinya ini bukan buat apa? Intifa, mengambil manfaat dari ikan-ikan itu. Maka itu enggak boleh. Ya, jadi dua syaratnya. Asal pertama, kodoknya tidak disiksa berlebihan, cukup ditusuk dengan kail aja. Dan yang kedua, tidak dalam rangka main-main dalam mancing. Adapun kalau misalnya dia memang walaupun nge-vlog YouTube, YouTuber ya. Kemudian memang dia nyari ikannya terus dibawa ikannya, maka boleh, enggak masalah. Terus gimana kalau ketika dia dicaplok ikan, terus kita bongkar dan dia kodok itu masih hidup tapi dalam parah, dan kita udah selesai mancing, maka wajib membunuh kodok ini. Kenapa wajib? Kan enggak boleh membunuh kodok, dia dalam keadaan sekarat. Jangan biarkan kodok ini selalu disiksa. Maka kata bukan wajib, afwan, salah. Boleh membunuh kodok ini, bukan wajib. Boleh membunuh kodok ini karena untuk meringankan sakitnya dia. Kata para ulama, diperbolehkan bagi kita melihat binatang yang tersiksa dan tidak tahan kita melihatnya untuk membunuhnya agar ringan penyiksaannya, selama binatang tersebut binatang bebas dan bukan milik orang. Ya, kalau mikir orang jangan. Wah, ngelihat apa? Ngelihat anjing orang, oh kasihan nih muka anjingnya, kasihan nih kayaknya. Bunuh aja lah gitu. Jangan. Ya, jangan. Wallahu alam, kita cukup sampai sini aja insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.